Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Kita pada pagi hari ini bisa bertemu di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita dengan Al-Quran ini. Dan segala upaya dan keinginan antum semua untuk bisa mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah menyampaikan antum semua ke dalam tempat yang diinginkan. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dimuliakan dengan Al-Quran, dan antum semua telah mengambil salah satu fase untuk mampu mendapatkan barokah dan mampu mendapatkan rahmat dari Allah dengan Al-Quran ini. Fase yang sekarang ini antum lalui adalah fase di mana antum semua akan diberikan kemuliaan dengan mampu berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, di mana targetnya adalah mampu menghafal Al-Quran. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas terlebih dahulu kenapa kita harus dengan Al-Quran dan ada apa sesungguhnya Al-Quran kita ini, bagaimana kita ini menggunakan Al-Quran ini menjadi alat yang utama untuk memenangkan pertarungan-pertarungan yang saat ini kita tengah berada. Saya akan memulai perkataannya Samuel Zuemer pada tahun 55 dalam sebuah konferensi misionaris atau para pembawa misi-misi Kristen, para pembawa misi-misi Kristen. Dia menjadi pembicara, Samuel Zuemer ini menjadi pembicara di dalam pertemuan antar misionaris itu sedunia. Dalam pertemuan yang pasti membahas tentang bagaimana Kristen, bagaimana mengembangkannya, bagaimana agama itu dikembangkan, bagaimana agama itu dipahami. Tapi justru Samuel Zuemer itu datang ke tempat itu dan datang ke podium sambil berdiri seperti ini, dia tidak membawa Injil, tapi dia membawa Al-Quran. Dia membawa Al-Quran sambil mengingatkan dan mengancam, mengingatkan dan mengancam terhadap para peserta misionaris itu. Dia mengatakan bahwa misi Anda untuk menguasai dunia tidak pernah akan sukses, kata dia. Misi Anda untuk menguasai semua apa yang ada di dunia ini tidak pernah akan sukses, termasuk mengkristenkan mereka tidak akan sukses selagi umat manusia, selagi orang Islam itu masih memegang kitab ini, ya, memegang apa? Kitab ini, sambil mengacung-acungkan maksudnya kitab Al-Quran ini. Selagi Anda tidak berhasil menjauhkan umat manusia dari kitab ini, maka jangan pernah bermimpi akan mendapatkan kemenangan. Ya. Jangan pernah bermimpi akan mendapatkan kemenangan. Ya, sambil supaya adab kita di dalam majelis itu bagus, mohon tidak boleh songgok uang. Begini, ada masih banyak songgok uang. Duduk yang tegak, mata memandang ke ustadz, mata memandang ke ustaz, ya, supaya kita mendapatkan keilmuan ini lebih baik. Ya. Hormatilah ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dan Anda jangan meremehkan terhadap ilmu-ilmu ini. Karena ini sangat penting sekali, kita sedang berbicara sesuatu yang sangat penting. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, jadi seraya mengingatkan misi Anda, wahai para misionaris, itu tidak pernah akan tercapai, tidak pernah akan sampai pada tujuannya ketika umat manusia tidak dijauhkan dari Al-Quran ini. Dan inilah yang kemudian jadi keputusan besar pada pertemuan tersebut, yaitu melancarkan program menjauhkan umat manusia, menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Inilah program yang pertama-tama dijadikan program unggulannya orang kafir terhadap kaum muslimin, itu menjauhkan kita dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, maka perkataan ini menjadi sandaran buat kita, ya, kaum muslimin, terhadap Al-Quran ini. Kita perlu menyoal tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau musuh-musuh kita itu menjadikan Al-Quran ini sebagai ancaman yang nyata, sudahkah di kalangan kita, orang Islam ini, menyadari bahwa ini menjadi senjata satu-satunya, bahkan menjadi senjata pamungkas? Sudahkah umat Islam pada saat ini menjadi tersadarkan kalau musuh tadi menjadikan ini menjadi penghalang utamanya atas kemenangan mereka, Al-Quran ini, maka kemudian sudahkah umat Islam ini menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk memenangkan pertarungan di muka bumi ini? Maka lewat kajian ini, kepada para khuffat, kepada para ikhwah yang telah mendedikasikan dirinya untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini, saya akan mencoba membawakan bagaimana bangkit dengan Al-Quran, menang dengan Al-Quran, menang dengan Al-Quran. Polanya begini, ikhwah semua, bagaimana bangkit dengan Al-Quran atau menang dengan Al-Quran. Di kalangan kita, karena sudah terbiasa megang Al-Quran seperti itu, ya, kita kemudian tidak merasa bahwa itu adalah senjata utama, bahkan senjata pamungkas. Ya, senjata utama, bahkan senjata pamungkas. Ya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi senjata pamungkasnya kaum muslimin, menjadi senjata utamanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, inilah yang mau kita bahas terlebih dahulu. Nah, ikhwah fillah, saya akan memulai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Ya, antum bisa nulis anunya, ya. Nulis apa ini? Matannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini sekelompok orang, mengangkat, jadi meningkatkan derajatnya, mengangkat, memenangkan, pokoknya mengangkat, ya. Trennya itu mengangkat. Wa yad'u bihi akharin, dan akan yada'u. Mana yada'u? Ya? Ya, yadau itu yang yarfa'u lawannya adalah yadau. Artinya yadau berarti apa? Ya, merendahkan atau menghempaskan ya, atau mencampakkan. Ya, atau apa nih? Mencampakkan. Ya, mencampakkan. Mencampakkan itu kita menjadi kelompok orang yang terbuang. Ya, orang yang terbuang. Alat untuk mengangkat dan alat untuk menghempaskan sama apa tidak di dalam hadis ini? Alatnya apa? Al-Quran. Alatnya untuk mengangkat itu adalah Al-Quran. Untuk menghempaskan juga Al-Quran. Jadi persoalannya kita saat ini, persoalan kita saat ini dengan Al-Quran, kita ini mau menancapkan untuk diangkat dengan Al-Quran atau dihempaskan dengan Al-Quran. Coba, yang mana? Kita mau diangkat oleh Allah dengan Al-Quran. Ya. Kita mau diangkat oleh Allah dengan Al-Quran. Ikhwafillah. Kayaknya enggak nulis ya yang sana itu. Coba, nah, kalau enggak nulis langsung menghadap ke sini. Ya. Ya, dibiasakan, dibiasakan. Kalau enggak nulis, menghadap ke Ustadz. Ya. Lihat, jadi Allah mengangkat dengan Al-Quran, menghempaskannya juga dengan Al-Quran. Ya. Antum belum tahu ya, bagaimana orang itu dihempaskan oleh Allah dengan Al-Quran. Ya. Dihempaskan oleh Allah dengan Al-Quran. Ya. Coba, orang yang dihempaskan oleh Allah dengan Al-Quran itu bisa dilihat pada surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 103. Ini dikasihkan yang bisa baca bagus. Surat Al-Kahfi surat keberapa akhi? Ya. Iya. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca. Ya. Kelihatan kan? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Cukup ya. Allahumma arhamna bil Quran. Coba lihat ayat ini akan menceritakan orang yang kufur dengan ayat Allah. Ayat ini juga akan memberitahukan orang yang menjadikan ayat Allah itu sebagai bahan olok-olokan atau bahan istihza. Bahan apa? Istihza. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu aku beritahu siapa orangnya yang hidupnya ini merugi? Akhsarina a'mala, amalnya itu merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang tersesat jalannya, tersesat usahanya. Wahum yahsabuna annahum yuksinuna sun'a, tapi mereka menyangka telah yuksinuna sun'a, telah berbuat baik. Siapa mereka ini? Kata Allah, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim. Satu, mereka yang ingkar kepada ayat Allah. Yang ingkar kepada ayat Allah. Waliqa'ih, dan ingkar kepada pertemuan dengan Allah. Ingkar dengan ayat Allah dan ingkar dengan pertemuan dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amalnya. Sia-sia amalnya. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka semua tindakannya itu tidak direken. Tahu tidak direken ya? Tidak dianggap di mata Allah dan tidak berbuah hasil sama sekali. Tidak berbuah hasil sama sekali. Kepada siapa mereka ini? Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Mereka itu balasannya adalah jahannam disebabkan karena kekufuran. Berikutnya, wattakhadu, nah ini yang penting, wattakhadu ayati warusuli huzwa. Wattakhadu ayati warusuli huzwa. Nah, jadi ketika mengambil ayat-ayat Allah, Al-Quran ini dijadikan barang yang diperolok-olok, diabaikan, kemudian dikesampingkan, masih ada menganggap bahwa ada ayat-ayat lain yang lebih baik, termasuk ayat-ayat cinta, gitu ya. Maka orang ini menjadikan amalnya dia sendiri itu menjadi hilang, ya. Karena telah menjadikan ayat Al-Quran dan Rasul itu sebagai bahan olokan, ya. Sebagai bahan olokan, sebagai barang yang dikesampingkan. Nah, sekarang saya ingin mencoba membawa ini ke dalam ranah kehidupan yang nyata, ya. Kehidupan yang nyata. Alhamdulillah sejak tahun 98 saya kebetulan termotivasi untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran ini. Ya, salah satunya adalah memulai untuk bersama-sama membangun ma'had ini. Kemudian alhamdulillah sudah jadi seperti ini, ikut bersama-sama. Kemudian juga membangun ma'had-ma'had tahfid yang lain, membidani ma'had-ma'had tahfid yang lain. Di perjalanan mengurusi itu sejak tahun 98, Anda di mana? Anda kelas berapa? TK, masih TK itu. Ya, 98 Anda masih kelas TK. TK, bahkan mungkin masih umbelen ya. Ya, masih umbelen. Nah, itu saya mendapati dalam perjalanan itu ada seorang yang hafidul Quran, ya, hafidul Quran. Lalu saya ajak untuk menghidupkan ma'had ini, ya. Saya ajak untuk menghidupkan ma'had ini. Apa jadinya, ikhwah? Orang ini menolak. Orang ini apa? Menolak. Dengan alasan pengen berkonsentrasi dulu mengurusi pasarnya, mengurusi ekonominya, ya, mengurusi ekonominya. Apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya terhadap si fulan ini tadi? Ketika dia tidak diajak untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini, ngurusi Al-Quran ini, tidak mau, ternyata ikhwafillah, seluruh usahanya itu bangkrut. Bangkrut. Selain bangkrut, kemudian dia terlilit utang yang sangat besar. Selain terlilit utang yang sangat besar, dia dikejar-kejar oleh orang untuk dimintai menyelesaikan utangnya. Dan begitu sampai dia tidak memiliki tempat sama sekali. Tidak memiliki tempat sama sekali. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Bagaimana kalau kemudian itu terjadi kepada kita dan kepada keluarga kita? Yang sesungguhnya Al-Quran ini bisa menghidupkan, ya, bisa menghidupkan, menghidupkan kita. Ya, coba duduknya yang tegak, duduknya yang tegak. Nah, duduknya yang tegak. Menghidupkan kita dan menghidupi kita. Ya. Sekarang belum bisa dipercaya oleh Anda semua. Ya. Al-Quran itu bisa menghidupkan roh kita dan bisa menghidupi roh, menghidupi kita. Ya, menghidupi kita. Pelajaran sejak tahun 98 itu sampai sekarang ini, semua saudara-saudara kita yang sudah mulai berinteraksi dengan Al-Quran secara baik, berinteraksi dengan Al-Quran secara baik, nyatanya mampu mendapatkan kehidupan yang sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Bisa bayangkan kalau di kalangan para pembawa Al-Quran ini yang disebut dengan hidupnya itu dihidupi oleh Al-Quran. Ya, bisa bayangkan kalau seseorang karena hidup dengan Al-Quran ini, Allah bukakan pintu rizkinya, ya, bukakan pintu rizkinya itu, dia mau butuh mobil kayak apa saja ada. Butuh mobil kayak apa saja ada. Butuh dana kayak apa saja ada. Butuh kemudian bepergian ke luar negeri, ya, bepergian ke luar negeri, apa saja ada. Mudah dan tanpa harus beli tiket. Tanpa harus beli tiket. Termasuk mau cari istri yang jenisnya kayak apa saja. Wah, itu gampang. Jadi Anda ini sudah ditunggu oleh wanita-wanita di, karena Anda dianggap sebagai manusia langka. Ya. Manusia langka. Kenapa langka? Kenapa langka? Ya. Kenapa Mas? Langkanya kenapa Mas? Ya, kenapa langka? Anda termasuk manusia langka itu kenapa? Karena di tengah kerusakan pemuda pada saat ini, dengan segala kebejatannya, kok ada loh ya pemuda yang hafal Al-Quran. Kata mereka, hari gini hafal Quran, gitu ya. Hari gini hafal Quran, gitu ya. Itu sesuatu yang langka sekali ya, sesuatu yang sangat langka. Maka itu adalah investasi Anda yang terbesar untuk nanti mendapatkan istri-istri yang cantik. Ya, ya. Nah, itu kalau nanti ditambah bacaannya bagus, kemudian akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus, gitu ya. Wah, sekian wanita itu jerindil, ngertos jerindil. Jerindil itu pokoknya kira-kira kalau sekarang ini kira-kira gambarannya nanti, ya, itu adalah Anda itu kayak Irfan Bahdim. Ya, menjadi idolanya siapa? Idolanya cewek cewek. Itu pasti. Ya. Itu sebuah kepastian. Itu sebuah kepastian. Ya. Maka enggak usah risau. Antum di sini itu tidak usah risau. Gara-gara antum terlalu berlama-lama di sini, ya, berlama-lama di sini, kemudian antum nanti enggak jatah dapat perempuan. Oh enggak. Itu sudah janjinya Allah bahwa keleluasaan dan Allah mengangkat harkatnya kita itu jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Ya, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Maka perlu diingat-ingat hadis tadi, innallaha yarfa'u bihadal kitabi akwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan menghempaskannya juga dengan Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana itu? Kok bisa menghidupi kita, bisa mengangkat harkat kita, bisa memuliakan kita Al-Quran itu, kemudian bisa memenangkan untuk kita? Ya. Nah, caranya adalah dengan cara yang Allah miliki untuk kita semua. Caranya adalah dengan cara yang Allah sudah tetapkan. Jadi, gambarannya begini. Anda itu kalau sekarang ini pengen menang dari orang-orang kafir, dengan menggunakan senjata, dengan menggunakan apa ini? Senjata normal itu. Kira-kira prediksi Anda akan kalah apa menang dengan orang kafir? Kalah apa menang? Kalah. Anda akan kalah. Alasannya apa? Mereka alat-alat perangnya sudah berkelas Star Wars, perang apa itu? Bintang. Ya, Anda masih pelinteng. Ya, tahu pelinteng nggih? Masih ketepel, masih, ya gak nyambung. Jadi mau berusaha kayak apapun Anda untuk menyamai senjatanya lawan yang saat ini, ya, senjatanya lawan yang pesawat itu sudah tanpa awak sekarang ini, ya, membawa hulu ledak, boleh nuklir ataupun yang lainnya, sementara Anda belum. Jadi kalau menghancurkan satu kawasan seperti ini untuk luluh lantah dalam waktu sekejap itu sudah bisa, ya. Sudah sangat bisa. Nah, tapi yang terjadi, entah dengan antum tidak punya senjata seperti ini, tapi mereka belum sampai saat ini dianggap mengalahkan kita. Jadi kalau Anda pengen mengalahkan mereka dengan senjata, jawabannya sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Anda pengen mengalahkan dengan teknologi, IT itu, informasi dan teknologi, yang itu berbasis computerized, semua tindakan itu berbasis seperti itu, kira-kira teknologi Anda dengan teknologinya musuh-musuh Islam, mana yang lebih tinggi? Teknologinya siapa? Musuh-musuh Islam. Bahkan Anda hanya sekedar apa niku? Niru. Tahu niru ya? Ngeblat, pengen ngikut-ngikut, menggunakan. Ya, menggunakan. Aslinya yang menguasai adalah mereka. Jadi untuk lewat IT, Anda menang lewat IT, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Anda mau melewati ekonomi, tahu ekonomi ya? Jadi mereka ini nanti jadi miskin, kita jadi paling kaya. Sekarang ini, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Anda itu jalan di Jalan Slamet Riyadi, tahu Jalan Slamet Riyadi? Jalan utama di Solo, di paling tengah itu namanya Jalan Slamet Riyadi. ambil apa ini? Batu, kerikil, batu, terus merem, terus matak, matak tau ya, ngelempar se apa ini? Semaunya. Kira-kira nanti kena rumahnya siapa? Kena rumahnya siapa? Jawabannya kena rumahnya orang Cina atau orang kafir lainnya. Karena hampir di atas 90% semua kawasan itu sudah dikuasai mereka. Itu tandanya ekonomi Anda lemah. Anda ini kalau ngelempar tenanan itu enggak ada, enggak akan yang kena. Untuk yang pribumi, yang muslim itu enggak ada. Mesti muslim itu mesti pinggiran, pinggir sungai, bantaran, sana yang RSSSS gitu ya. Rumah sangat sempit, selonjor saja sulit gitu ya. Itu sudah kelas-kelasnya sana. Yang kelas-kelasnya Selamat Riyadi itu mesti sudah dikuasai oleh mereka. Apalagi yang wajah-wajah yang ekonomi lemah kayak gini nih, udah nggak mungkin. Ya, ini aisyuhum layamutu walayahya. Antum ini tidak mutu karena tidak ada biaya. Hayatuhum bainal isnaini wal khamis. Hidupnya antara Senin dan Kamis, nyenen. Kamis. Nah, kalau Senin itu nyenen, kalau Kamis, sangat tidak mungkin. Ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau antum dan tabiatnya dari dulu menangnya tidak lewat ekonomi, menangnya tidak lewat teknologi, menangnya tidak lewat senjata, dan menangnya tidak lewat jumlah, tidak lewat jumlah. Itu yang antum harus abadikan. Menangnya tidak lewat ekonomi, menangnya tidak lewat apa tadi? IT, tidak lewat senjata, dan tidak lewat jumlah. Selalunya jumlah kaum muslimin di dunia ini selalu nomor dua. Selalu nomor dua. Sekian miliar itu didominasi oleh mereka. Belum mereka kalau bersatu-satu dengan yang lainnya, berkoalisi. Jadi sangat tidak mungkin untuk antum bisa menang dari arah-arah itu semua. Nah, kok Anda yakin, kok kita yakin bahwa kita ini akan menang lewat Al-Quran? Disinilah letak perbedaannya, karena kita memang tidak akan menang lewat itu, tapi kita akan menang dengan cara mengundang barokah Allah lewat Al-Quran. Mengundang barokah Allah lewat Al-Quran. Jadi cara menang kita tadi apa? Tolong dirumuskan dulu, ditulis dulu supaya kita tidak hilang. Jadi cara menang kita tidak mungkin lewat empat ini. Yang realitanya saat ini sudah tidak mungkin. Lewat jumlah, lewat senjata, lewat IT, lewat satu lagi apa tadi? Ekonomi, ya, harta, itu tidak mungkin. Nah, bagaimana Al-Quran ini kok bisa membawa kita bangkit dan menang? Bisa membawa kita menjadi orang yang bangkit dan menang? Jawabannya adalah Al-Quran ini bisa dibikin untuk mengundang barokahnya Allah. Barokah ini apa tuh? Barokah ini apa, Pak? Ayo, siapa yang tahu barokah? Barokah ini apa? Takhasus mana? Silakan. Barokah itu apa? Ya? Khairan. Barokah itu adalah khairan. Ya. Kurang begitu sempurna. Yang lainnya. Barokah itu apa coba? Enggak apa-apa, ungkap aja. Kalau Anda kenal barokah itu apa tuh? Berkah. Iya, apa itu? apa? Berkah itu apa? Keuntungan. Ya boleh, keuntungan. Lainnya apa? Ya. Lainnya apa? Sebuah pencapaian, kenikmatan, kenyamanan, kebaikan, ya, yang semuanya serba enak di luar ukuran rasio manusia. Di luar ukuran apa? Rasio manusia. Ukuran rasio manusia itu kalau 2 plus 2 itu jadinya berapa? 4, itu namanya rasio. Tapi kalau barokah Allah, 2 plus 2 itu bisa 8, bisa 10. Bisa 8, bisa 10. Nah, Anda sekarang ini pengen diajak, ya, proses yang Anda tengah lalui di ma'had ini, pengen diajak membikin hidup ini berbarokah dan menang dengan barokah ini, yang tadinya 2 plus 2 itu adalah 4, itu bisa jadi berapa tadi? 10. Bisa jadi 10. Bagaimana itu? Nah, saya ambil ilustrasi terlebih dahulu. Pada surat Al-Anfal ayat ke 9, surat Al-Anfal ayat ke 9, coba dibuka yang bawa mushaf. Ya, silahkan dibaca, akhi. Ayo, agak cepat, waktunya kita habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ya, terus. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ya, cukup. Ya. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Ayat ini bercerita tentang apa coba? Tentang perang Badar. Tentang perang Badar. Perang Badar itu jumlah umat Islam berapa? 300-an. Jumlahnya musuh? 1000. Jumlahnya musuh 1000. Matematikanya, kalau kita pakai secara matematika, maka umat Islam pada saat itu dengan jumlah 300 kalah apa menang? Kalah. Mestinya apa? Kalah. Karena jumlahnya cuma 300 yang dihadapi 1000. Itu belum menyoal senjatanya. Tapi kenyataannya umat Islam menang apa kalah? Menang. Ya, ini persoalan menangnya ini bagaimana? Disinilah Allah membuka rahasianya. Kalau secara matematika kita, ini kita akan kalah. Tapi kalau dengan matematikanya Allah, yang dikenal dengan matematika langitan, ya, matematika apa? Langitan, itu adalah berbunyi begini. Itastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Bi alfin minal malaikah. Ketika Anda memohon kepada Rabb, lalu aku ijabai, sesungguhnya aku membentangkan untuk kalian berapa itu? 1000. Ya, 1000. Ya. Berarti dari sudut jumlahnya saja, menurut hitung-hitungan bagaimana? Menang apa kalah kita? menang. Ini menang. Jadi, karena jumlah kita menjadi berapa tadi? 1300. Belum yang bonceng itu adalah malaikat. Enggak kayak jenengan-jenengan gini. Yang bonceng itu malaikat. Bayangkan ya, malaikat ini yang tidak pernah apa ini? La ya'sunallah ma'amara. Tidak pernah apa ini? Bermaksiat atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau kita ini masih cerempet-cerempet maksiat. Ini malaikat yang bonceng. Di antara 300 itu yang bonceng 1000. Berarti satu kendaraan isinya berapa? 3 dong. Kira-kira ya. 3. Satu kaum muslimin, 2 apa? Malaikat. Ya, 2 malaikat. Senjatanya, ya jangan ditanya. Senjatanya jangan ditanya. Ya. Nah, inilah sesungguhnya rahasia bagaimana menang tanpa punya senjata yang sama dengan lawan, menang tanpa punya harta seperti lawan, menang tanpa punya IT seperti lawan, menang tanpa jumlah yang besar seperti lawan. Nah, maka karena apa ini, yang gonceng itu adalah malaikat, malaikat minal malaikati murdifin, yang kesemuanya itu Allah jadikan illa busra. Ya, busra, mana busra? Kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, agar hati kalian itu juga tenang bahwa kami itu membersamai kalian. Nah, jadi yang dipentingkan itu bagaimana ngundang Allah itu ngirim pasukan ke kita, Allah itu ngirim makanan ke kita, Allah itu ngirim jumlah ke kita, Allah itu ngirim senjata ke kita, walaupun secara kasat mata itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Yang bisa lihat 1000 malaikat ini siapa? Sahabat bisa lihat gak? Tidak bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Yang bisa lihat siapa? Ya, yang bisa lihat silakan surat Al-Anfal ayat 48. Surat Al-Anfal ayat 40. Ayat 48. Baca, akhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ya, menarik itu ya. Jadi barokah Allah itu turunnya tadi begitu ya, di ayat berapa tadi? Al-Anfal ayat 9 tadi, yang tadinya jumlah 300, Allah boncengkan dia menjadi berapa? Tambah 1000. Ya, tambah 1000. Minal malaikah, dari kalangan malaikat. Kita sambung. Siapa yang bisa melihat bantuan ini tadi, bantuan yang tidak terlihat? Kalau sahabat lihatnya juga cuman sesama manusia. Jumlahnya lawan. Orang kafir lihatnya juga jumlahnya kita yang 300. Jumlahnya kita yang 300. Siapa yang melihat? Yang bisa melihat itu adalah yang memiliki dimensinya sama. Ya. Jadi dimensi apa ini? Setan ya, dengan setan atau yang gaib dengan yang gaib. Kalau yang dimensinya gaib dengan yang dhahir tidak bisa dong. Ya. Maka di sini diperlihatkan bagaimana setan itu kemudian mengurungkan diri mundur yang tadinya itu bersumpahnya begini. Wa id zayyana lahumus syaitan, ketika setan itu menghiasi bagi mereka amal-amalnya. Wa qala la ghaliba lakumul yaum, anda tidak akan bisa terkalahkan. Itu ucapannya siapa itu? Setan kepada siapa? Pasukan kafir Quraisy. Ya. Kenapa demikian? Inni jarul lakum. Ya. Wa inni jarul lakum. Aku akan menjadi mitra anda. Ya. Jadi mitranya orang kafir itu siapa? Setan. Ya. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa apa ini? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'as syaitan. Awliya'as syaitan. Inna kaidas syaitani kana da'ifa. Da'ifanya seperti ini. Coba lihat. Wah, tadinya dukungan luar biasa. Dukungan itu luar biasa. Ya. Tapi ketika setannya itu melihat, ternyata ada pasukan lain yang non pasukan Rasulullah, apa yang terjadi? Falamma tara'atil fi'atan, ketika berhadapan dua kelompok ini, nakasa ala akibaihi. Setanlah yang kemudian apa ini? Mundur ke belakang. Kemudian faqala, lalu dengan berkata, setan itu berkata, inni bari'um minkum. Saya berlepas diri dari kalian. Kenapa berlepas diri? Tadinya mau mendukungnya luar biasa. Ayo ngejok gitu, wah luar biasa. Tapi tahu-tahu kenapa dia ini mundur? Jawabannya, inni ara mala tara. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Yang dilihat oleh setan apa kalau begitu? Malaikat yang membonceng pasukannya Nabi. Nah, ini gambarannya kira-kira demikian. Jadi kesimpulan tadi, wajahnya tegak. Ya, itu wajahnya tegak. Ini kelihatan ngantuk. Tegak, Akhi. Akhi siapa namanya? Tegak. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ketika kondisi seperti itu, maka kita ada kesimpulan tadi. Menangnya itu dengan bagaimana kita mengundang barokah Allah, ya. Sekarang lanjutannya bagaimana supaya kita dengan Al-Quran kita itu mampu mengundang barokah Allah tadi. Barokah sudah diterangkan ya. Sebuah pencapaian, kenikmatan, keberhasilan, kemenangan maupun yang lain yang tidak bisa dihitung dengan akal manusia. Jadi maaf ya, kalau saya memandang wajah Anda, menerawang wajah Anda ini, wajah yang tidak akan menang. Betul, ini wajah apalagi kelentera-kelenterun. Itu wajah-wajah enggak akan menang. Ini nanti apa ini diginikan orang kafir sekali aja itu sudah meledak. Itu sudah enggak mungkin. Jadi bagaimana kok bisa nanti kita menang walaupun wajah enggak pemenang seperti ini tapi nanti menang? Ini yang mau kita bikin melalui Al-Qur'an. Ini yang mau kita undang melalui Al-Qur'an. Ya, mari kita lihat surat Sad. Surat Sad ayat ke-20. 9. Sudah ketemu ya, Pak? Ya, surat Sad ayat ke-29. Tafadhal Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Afan, baru ngisi pengajian. Baru ngisi pengajian, Afan. Kitab yang telah aku turunkan, nya kepadamu, mubarakun. Apa artinya mubarakun? Dari asal kata apa itu? Barokah. Mubarakun berarti artinya apa? Yang berkah atau bisa mendatangkan barokah. Tadi gambaran barokah tadi kira-kira sudah Anda temukan tadi ya. Barokah. Jadi sebuah pencapaian yang tidak bisa dihitung dengan akal manusia, dengan matematika manusia, dengan hitung-hitungan. Tapi itu sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Nah, persoalannya sekarang ini bagaimana menjadikan Al-Quran itu jadi senjata utama kita dengan cara menggunakan Al-Quran itu jadi bisa mendatangkan barokah. Mendatangkan barokah yang nanti menghasilkan kemenangan yang tidak terduga. Sehingga kalau wajah Anda, yang wajah apa tadi saya sebut? Enggak, bukan wajah pemenang, wajah yang apa ini? Ya, orang wajah-wajah yang tidak pemenang ini, plus dengan barokah itu mampu ngatrol, tahu ngatrol ya? Mendongkrak, ya, mendongkrak. Ya. Kalau berbicara tentang wajah, nah, ini kan wajahnya bukan wajahnya bukan apa ini kamera fish semua kan? Kira-kira enggak jauh karo Tukul lah, gitu ya. Tapi kenapa Tukul menjadi apa ini? Menjadi ikon pendapatannya tertinggi, padahal kalau jual muka rasanya tidak apa ini? Tidak laku, masih banyak itu pasaran yang kayak gitu. Nah, saya ingin mendekatkan saja. Bagaimana Anda ini ya dengan kondisi yang seperti ini? Mas, maaf, enggak layak. Anda ini enggak layak menjadi pemenang, tapi bisa menjadi pemenang dengan menggunakan apa tadi? Al-Qur'an. Nah, maka ketika ayat ini diterangkan oleh Syekh Shalih Utsaimin, dia menjabarkan mengundang barokahnya Allah itu harus dilakukan dua tindakan utama terhadap Al-Qur'an. Harus dilakukan dua tindakan utama terhadap Al-Quran. Dua tindakan itu apa? Liyadabbaru ayatihi, lakukanlah perenungan, penghayatan, pengertian maknanya, itu namanya liyadabbaru. Lakukanlah tadabur, artinya apa? Perenungan, penghayatan, pengenalan maknanya, pengenalan maksudnya. Waliyatadzakkara, yang kedua, lakukan pengamalan. Ya, kenapa harus diawali dengan tadabur dulu? Tadabur tadi artinya apa? Coba diulangi. Perenungan, penghayatan, ya, apa? Ulangi, perenungan, penghayatan, pengamalan, enggak mungkin. Ya, tadabur enggak sampai pada pengamalan. liyadabbaru itu untuk apa ini? Memahami kandungannya terlebih dahulu. Kepada apa? Agar kita sampai kepada pemahaman yang benar. Ya, sampai kepada pemahaman yang benar. Nah, kalau sudah paham benar, tahu benar, baru melangkah kedua. Waliyatadzakkara ulul albab. Yang dengan itu engkau lakukan apa ini? Pengamalan. Ya, pengamalan. Nah, jadi kuncinya cuma dua itu saja. Mendatangkan Al-Quran itu menjadi apa tadi? Berbarokah, itu cuma dua itu saja. Enggak usah muluk-muluk. Ya. Ya. Kemudian berarti antum semua sekarang ini ngapalkan Quran yang sulitnya bukan main, kemudian bebannya berat sekali, itu sudah berada di dua itu atau belum? Ya? Belum. Belum. Jadi mau jutaan para penghafal Al-Quran, seperti yang dikembangkan di beberapa pesantren Nahdlatul Ulama, banyak sekali yang hafid-hafid. Melebihi yang kita miliki. Kalau dia cuma hafal Quran saja, kalau disambungkan, nyambung, dia semuanya nyambung, nyambung apalannya bagus sekali, tapi tidak ada dua ini, tidak ada pemahaman yang benar, yang penghayatan yang benar, dan lalu tidak ada pengamalan terhadap Al-Quran itu, maka pastikan saya sudah jamin Anda walaupun hafal Quran, tapi tidak mendatangkan barokah. Walaupun Anda hafal Quran, tapi tidak mendatangkan barokah. Kenapa demikian? Ya, karena prasyaratnya dua itu tidak dikerjakan. Ya, tidak dikerjakan. Jadi, ikhwah semua, esensinya, yang paling utamanya dari interaksi kita dengan Al-Quran itu, interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah soal pemahaman dan soal apa? Pengamalannya. Soal pemahaman dan soal pemahamannya. Nah, coba kita lihat apakah kita itu sudah seperti yang dimaui oleh Al-Quran ketika mengamalkan apa ini, ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ambil contoh saja. Ambil contoh pada surat Az-Zumar ayat ke-22, 22 dan 23. Surat ke-39 ayatnya ke berapa tadi? 22 dan 23. Ya. Kita lihat ayat 23 dulu, baca akhi. Cepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ya. Lihat tuh, Allah nazzala ahsanal hadis. Ahsanal hadis itu apa? Al-Quran. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Kitaban mutasyabihan, kitab yang serupa, masania berulang-ulang. Jadi hebatnya kitab kita Al-Quran itu, satu menjadi kitab yang terbaik, sekarang ini terbukti kitab yang paling otentik. Ya, paling apa? Otentik. Ya. Karena pendokumentasiannya belum hilang. Semua apalannya masih ada semua. Ya. Kalau kitab-kitab yang dianggap suci yang lain itu pendokumentasiannya setelah sekian ratus tahun. Jadi wis hilang. Ya. Aslinya itu sudah apa ini? Sudah hilang. Itu kehebatannya. Maka Allah sebut Ahsanal Hadis. Ini merupakan kitab yang paling baik. Ahsanal Hadis yang kita dapati ya secara umum apa coba? Ada orang yang sedang kerasukan setan, gara-gara dibacakan Al-Quran, itu jadi bisa apa nih? Setan itu bisa keluar dari tempat tersebut. Itu perkataan yang luar biasa. Oh rasa nganggu gebuki, ngertes gebuki ya. Jadi orang yang kerasukan setan, oh rasa digebuki, gini setannya apa nih? Lungo tidak, cukup dibacakan apa itu? Al-Quran. Yang kemudian dikenal namanya apa itu? Ruqyah. Kehebatan yang lain, wah banyak sekali ya. Semua penemuan-penemuan intelektualitas pada saat ini, semuanya mengarah bersesuaian dengan Al-Quran. Bersesuaian dengan Al-Quran. Itu kehebatannya Al-Quran. Dan dalam sisi bacaan Al-Quran, itu dari orang kecil, orang biasa, enggak punya apa-apa, ditinggal di suatu negeri, kalau dia bacaannya benar, itu standarnya sama dengan bacaannya orang yang di tempat lain. Bacaannya sama dengan di tempat lain. Ketika Anda sudah diajari tajwid, tahsin, murattal Al-Quran, Anda ketika mendengar Syekh Sudes, orang Arab yang jauh dari sini, kasetnya Syekh Sudes, ataupun kasetnya siapa lagi? Munsyari, ataupun yang lainnya, kira-kira memiliki kesamaan enggak makharijul hurufnya? Sama. Sedangkan yang kitab lain, suatu saat Ustadz kami, Ustadz Solehan itu ditantang untuk membahas tentang kitab Injil mereka. Itu Injil yang berbahasa asli. Dia tanya, Anda punya Injil yang orang apa ini? Pak Solehan ini tanya kepada orang yang nantang ini tadi, Anda punya Injil apa ini? Bahasa yang asli enggak? Punya. Anda bisa membaca enggak? Bisa. Gitu. Kemudian ketika menjawab dua hal itu, jadi sebelum kita berdebat, kita harus mampu dengan bahasa aslinya dulu. Betul, dia dengan segala pedenya, Ustadz Solehan masuk ke rumah, lalu mengambil apa ini? Kitab Injil yang berbahasa Ibrani, baca. Ternyata tidak bisa baca. Tapi kalau Al-Quran Anda kasih anak kecil yang sekarang ini anak kecil, nol kecil, sekolah di nol kecil, itu sudah bisa apa ini? Baca Quran. Nol kecil, itu sudah bisa baca Quran. Bahkan si pendeta ini, saking sombongnya, ternyata megang kitab Injilnya, kuwi keliru. Kuwi tandane nek orang ngerti. Jadi kualik, kertas kualik. Terus Pak Solehan itu bilang, mas itu kualik lah mau nyekel kuwi. Kualik. Jadi mestinya mocone ngeten, ya mocone ngeten. Nah, jadi kualik. Itu saja mana atas, mana bawah itu enggak ngerti. Itu luar biasa. Kalau di kita sampai yang kecil ini, Ahsanal Hadisnya demikian. Nah, sekarang saya yang pengen akan tancapkan kepada antum semua adalah sebuah pertanyaan, akankah ketika bacaan Al-Quran itu hadir kepada antum, itu sudah sampai pada strata yang ada di dalam ayat itu, yaitu mutasabiham mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan apa itu? Membikin apa itu? Taksyairu apa itu? Bulu kuduk. Bulu roma apa bulu kuduk? Nah, itu naik, atau alias dalam bahasa kita namanya merinding, ya, merinding. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian kulitnya ini melunak, hatinya itu melunak, tunduk terhadap Al-Quran. Ya. Maksudnya talinu di situ itu tunduk dengan Al-Quran. Nah, kata Allah kalau sudah sampai strata itu, dalika hudallah yahdi bihi mayyasa. Nah, saya ingin tanya, apa Anda setiap membaca Al-Quran sudah merinding? Sudah merinding apa belum? Ya, itu tandanya dua persoalan itu belum dijadikan efektivitasnya, yaitu tadabur dengan Al-Qur'annya tidak dilakukan, dan yang kedua pengamalan yang sudah diketahui tidak dilakukan. Itu menyebabkan sensitivitas hati kita ini jadi rendah. Bagaimana sensitivitasnya rendah itu? Di ayat 22-nya, lihat. Dibaca, Mas. Ayat 22-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Siapa yang memiliki sensitivitas rendah, itu kata Allah adalah fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Zikir kepada Allah yang paling bagus itu membaca apa? Al-Quran. Tapi ketika hati kita ini sudah qasiyah, sudah apa? Qasiyah, apa artinya qasiyah? Membatu, ya, membatu, ya. Itu mau digelontori sehari bisa hafal satu juz, sehari bisa melakukan tasmi' 15 juz, enggak berkenan apa-apa, ya. Enggak berkenan apa-apa, ya. Tapi kalau hatinya itu benar, maka lihat itu yang depannya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Tidakkah engkau ketahui siapa yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam itu, orang itu sedang berada di bawah cahaya, di bawah bayang-bayang cahayanya Allah. Apa ciri orang yang berada di bawah bayang-bayang cahayanya Allah? Pertama, al-inabatu ila daril khulud. Orang itu berorientasi hidupnya untuk kampung akhirat. Kemudian yang kedua, orang itu menjauhkan dari kehidupan dunia. Wattajafi an daril ghurur. Yang ketiga, watta'ahub lil mauti qabla nuzuli. Bersiap-siap kematian sebelum datangnya kematian. Itu tandanya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang hafal Quran, dia masih milih-milih baju, fashion bulan ini apa ya? Gaya rambut bulan ini apa ya? Gitu ya. Gaya rambut. Ini masih berpikir dunia apa tidak? Masih. Kalau orang hafid Quran sudah balik, dia motong jenggotnya karena wah biar keren lah, nanti kalau ada cewek yang lewat kan bisa lihat. Ini masih dunia apa tidak? Masih dunia. Lah ini masalahnya. Jadi antum bisa jadi membikin Al-Quran ini jadi tidak barokah walaupun Anda hafal Quran. Walaupun Anda hafal Quran. Oleh karena itu, nyambungnya, kalau Anda itu sudah menjadi ahlul Quran, apalagi disebut hum ahlullah wa khasatuh, itu antum harus jaga betul. jaga betul. Bisa jadi Anda bukan diangkat dengan Al-Quran gara-gara apal Al-Quran, tapi Anda dihempaskan oleh Allah dengan Al-Quran. Bukan diangkat, tapi Anda sedang dihempaskan. Dijauhkan dari barokah, enggak pernah menang, nanti dapat kesulitan di dalam hidup, wah semuanya. Padahal orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Ini masalahnya. Maka saya sedih sekali kalau ada laporan dari kawan-kawan ustadz di sini. Ini santri kita ini ada yang masih suka nonton film, masih ada yang suka keluar, masih ada yang rokok, masih ada yang apa ini berpakaian yang mengikuti ala orang-orang kafir, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Inilah Anda menjadi penyebab Quran itu jadi tidak barokah, walaupun Anda hafal Quran. Ya. Karena persyaratan di ayat Allah surat Sad tadi, syaratnya cuma dua itu dok. Anda pahami dengan baik, lewat pemahaman Ustaz-Ustaz ini, yang kedua Anda harus apa kan? Amalkan. Anda harus amalkan. Jadi, kalau itu yang terjadi, maka mungkin kita masih, mimpi kita untuk menang itu masih terlalu jauh. Ya. Mimpi kita untuk menang, itu masih terjadi. Kalau yang hafal Quran saja masih begini, kira-kira pemuda muslim yang lain itu kayak apa? Gitu, bayangkan ya. Padahal kalau yang hafal Quran itu melakukan kemaksiatan kecil saja, itu menjadikan apa ini? Menjadikan apalannya itu gegrek. Tahu gegrek ya? Hilang. Kata Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'akhifdi. Aku mengeluh kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka guruku yang bernama Imam Waqi' tadi mengingatkan untuk meninggalkan apa? Maksiat. Fa'lam annal ilma nurun la yanuru lil 'asi. Ilmu itu adalah nur, cahaya yang tidak memberikan cahaya kepada siapa? Pelaku maksiat. Jadi Anda memang harus sudah menjadi sosok seorang pemuda muslim yang berbeda dengan pemuda muslim yang di tempat lain. Kalau pemuda muslim yang di tempat lain itu idolanya itu kayak Catatan Si Boy. Tahu Catatan Si Boy ya? Belum pernah lihat film Catatan Si Boy. Jadi di kamarnya itu ada sajadah, ada Quran, ada apa nih? Di mobilnya itu ada tasbih. Tapi tiap hari itu gonta-ganti cewek. Tiap hari gonta-ganti cewek. Tiap malam gonta-ganti masuk ke dugem. Itu potret seorang pemuda yang modernis, pemuda muslim yang modernis. Nah, saya sarankan tidak perlu lihat Catatan Si Boy, nah, karena itu membahayakan. Tapi saya ingin memberitahukan saja, kira-kira yang dimaksud itu demikian. Jadi ya sholat juga, tapi ya nyewek juga, sholat juga, apa ini, maca Quran juga, tapi juga dugem juga. Ini yang menyebabkan barokahnya itu tidak hadir. Jadi kalau itu terakumulasi di kalangan kita, apa yang terjadi? Kita ini menjadi kelompok penolak barokah. Kelompok penolak barokah. Kelihatannya, hafalan Quran hebat-hebat, bacaannya hebat-hebat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini yang harus diingatkan di tengah-tengah kita berkaitan dengan akhlak terhadap Al-Quran itu kira-kira demikian. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi hujatan lana, tapi juga bisa menjadi hujatan alaina. Jadi bisa menjadi penolong kita, tapi juga bisa mempecundangi kita. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah itu mengingatkan begini, mengambil hadis Iqra'ul Qur'ana wabku. Itulah hadis yang bacalah Al-Quran dan apa itu? Menangislah. Fa illam tabku, apabila belum bisa menangis, fatabakau, maka bikinlah Anda sampai bisa menangis. Pernah dengar hadis itu? Ya. Iqra'ul Qur'ana wabku. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Sesungguhnya kalau apa ini, wa illam tabku, dan jika engkau tidak bisa menangis, bikin sampai Anda bisa menangis. Perlu caranya mbok jebles ke tembok sirai apa go ilombok se, terserah itu urusannya jenengan. Nah, walaupun itu dianggap sebagai tangisan semu, karena tangisan dengan Al-Quran itu tidak bisa dibuat-buat, ya, tidak bisa dibuat-buat. Fa'in, kata Imam Nawawi kepada Anda yang menjadi hamilul Quran, fa'in lam tabku, kalau Anda belum bisa nangis, belum bisa nangis, wahawal talbuka, dan Anda juga sudah berusaha menghadirkan nangis di tempat yang sangat sunyi, kemudian sama kricik-kricik sedikit, kemudian semuanya sudah dilakukan, nah, tapi juga tidak bisa menangis, wahawal talbuka, kemudian Anda juga sudah berusaha menghadirkan nangis-nangis, gitu ya, kama yahduruhul khawas, sebagaimana mudahnya orang-orang khusus itu kalau baca Quran bisa nangis. Kata beliau Imam Nawawi menasehati kita, falabbaika ala faqdidalika. Ingat-ingatlah, Anda sedang kehilangan sesuatu yang paling besar. Fa'lam, ketahuilah, anna dzalika musibatun kubra inda qulubikum. Ketahuilah itu merupakan musibah yang paling besar yang ada di dalam hati kita. Jadi antum itu harus membikin caranya begini. Ayat-ayat tertentu yang antum biasa diulang-ulang oleh Rasulullah, itu ketika antum membaca itu sampai ke hati antum. Hati ke antum. Kemudian itu yang Anda ulang-ulang yang sampai bisa nangis. Jadi kalau merinding ora iso, nangis ora iso, lalu apa yang mau kita bawa untuk mengundang barokahnya Allah. Nah, jadi PR bagaimana Anda sekarang ini nek baca itu bisa merinding. Lah bagaimana merinding wong maca niki ora ngerti isine. Sing penting napa? Ngapalke, itu masalah. Bagaimana orang itu, ada orang yang sudah paham tapi dia tidak bisa menangis. Ketika hatinya itu disumbat oleh kemaksiatan, itu yang menyebabkan. Jadi wis iso maca, wis iso paham, ya, paham artinya, paham pengetahuannya, tapi juga tidak tetap bisa menangis. Kenapa tadi sebabnya? Karena hatinya itu disumbat oleh kemaksiatan. Innal mar'a idza adnaba dzanban, seseorang itu kalau dia itu melakukan perilaku yang menyimpang dosa, nakata 'ala qalbihi nuqtatun sauda. Dia itu menorehkan satu titik. Nanti melakukan kemaksiatan, titik, kemaksiatan, titik, titik, sehingga hatinya itu tidak bisa menyinar lagi. Lah kalau sudah tidak bisa menyinar, wah ya tidak mungkin untuk qasiyahnya itu pasti terjadi. Qasiyah. Inilah harus diluruskan cara pandang interaksi kita dengan Al-Qur'an, ya. Baik, terima kasih sekali. Saya sampaikan sekian saja dulu karena saya masih ngisi di Solo. Saya berikan waktu untuk bisa hadir ke Solo. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Insyaallah apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan kita renungi bersama. Kemudian bisa bermanfaat banyak dalam kehidupan kita dan dapat kita amalkan setiap saat. Demikian sesi kita, dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Apabila ada kekurangan, kami ucapkan banyak-banyak permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.